إلى تمارين من الدرس الثالث. التمرين الأول: اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Siapa tadi? Ah, siapa namanya? Ah, siapa? Bibisono. Ini siapa? Hadi. Hadi. Adi. Tarjim. Iqra. Iqra. Baca itunya. Perintahnya dulu. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Bacalah. Waktub. Kitab. Waktub. Hala kitab. Amma uktub al-amr bil kitabah. Uktub. Tulislah. Tulislah. Kitab. Tulislah. Ma babti. Dengan memastikan awakhiril kalimati, akhir-akhir kata kalimat. Kata ya, al-kalimah fil lughatil arabiyah kata, amma kalimat dalam bahasa Indonesia fil arabiyah al-jumlah ya, bedakan ya. Memastikan akhir-akhir kata yakni al-harakat. Al-harakatul akhirah. Al-harakatul akhirah. Tafadhal, Pak Adi. Rukmul. Iqra. Masjidun. Al-masjid. Al-masjid. Iqra al-harakat. Al-masjid. Ya, iqra al-harakat. Al-harakatul akhirah. Ya, ada teman saya. Ya, kalau muridnya baca kata disukunkan malah disuruh i'rab. Ya, coba i'rabnya mana? Ya, ismun marfu'un mubtada'un wa alamatu rafi'i dhammatan zahiratan fi akhirih, harus i'rab. Ya, makanya langsung baca harakatnya. Nama alladhi ba'dahu? Al-ma'u. Alladhi ba'dahu, alladhi ba'dahu yang setelahnya. Ba'un. Naam. Tarjim. Air. Ya, air sama-sama, maknanya sama air. Naam, alladhi ba'dahu. Al-baitu. Al-baitu, ma ma'na al-bait? Rumah. Rumah, sahih. Alladhi ba'dahu. Babun, pintu. Babun, pintu. Sahih. Alladhi ba'dahu. Qalamun. Apa qalamun? Hah? Qalamun, hadha qalam. Naam, sahih. Al-qalamun, al-qalamu. Sama maknanya. Thumma ba'dahu. Al-qalamu. La, khalas. Al-kalbu. Al-kalbu. Anjing. Al-kalbu, kalbun. Apa artinya? Manajemen kalbu? Berarti? Makanya lihat huruf itu beda arti ya. Kalbun anjing, tapi kalau kalbun hati. Ya. Kalbun hati. Wallah, mungkin itu bahasa serapan ya. Tapi kok bahasa serapannya jadi ka? Ya, itu bahaya kalau di bahasa Arab mah. Ya. Gubuk. Lalu di mana? Kami, kami, kami sun, bermakna sahih. Ya, semua dari awal. Irj, terus doa, sudah habis sekarang ya. Walad, bermakna walad. Ya walad. Ya dulu kalau dosen kita, ya itu kalau nanya ke talib, ya walad. Semua yang kita dipanggil ya walad. Ya walad, padahal jenggotan semua. Hah? Anak, sahih. Anak yang belum balik. Nah, Tafadhol. Al-hajar. Batu. Sahih. Al-ghalib. Lanjut. Hima. Lanjut, lanjut. Ya, ini masih lagi. Kan al-waladu sudah tadi. Hima. Nah, sahih. Himarun al-himaru. Al-akhir. Tafadhol. Al-hisanu. Ma makna? Huda, sahih. Ya, hadha ma'dati awakhir al-kalimati. Amma al-kalimah idza lam yadkhul 'alayha shay'un fal-ghalibu an yakuna marfu'an bid-dhammah. Kata dalam bahasa Arab terutama isim, kalau tidak ada apa-apa di depannya itu biasanya marfu, marfunya dengan dhammah, ya. Marfunya dengan dhammah. Nuwasil ila tamrin ats-tsani. Tafadhal. Ahdadi. Al-nastabu. Maksu. Maksu. Ra-nya apa? Maksu. Alala, ikra'il harakatil ra. Maksu. Run, rin, ran. Maksurun. Maksurun, sahih. Terjem. Naam. Al-thani. Al-mudarrisu jadidun. Pak guru itu baru. Naam, al-mudarrisu jadidun, guru baru. Guru baru. Ya, kadang dikerjain. Kadang juga ya, enggak pintar-pintar amat. Ya. Hah? Laisa fihi tasydid. Naam, sahih. Unzur hatta unzur ila al-kalimat al-ashar. Ya, 10 kata ini al-jumal al-ashar. Ada harakatnya enggak? Enggak ada harakatnya. Memang pada enggak ada harakatnya. Ya. Enggak ada harakatnya, kalian bisa baca. Ternyata kalian sudah bisa baca kitab gundul ya? Hah? Ngapain di sini? Kalau kalian sudah pada bisa baca kitab gundul. Ya. Tidak ada harakatnya, kalian bisa baca. Kenapa seperti itu? Karena sudah pernah ketemu kata ini dengan harakat. Sudah pernah membaca kata-kata ini dengan harakat, bahkan sudah mengetahui maknanya. Tinggal apa? Tinggal diperbanyak lagi. Ya. Tinggal diperbanyak lagi mufrodatnya, diperbanyak lagi bacanya. Ketika kata tidak tahu, tanya ke ustaz atau buka kamus, dapat mufrodat lagi. Ya. Dengan seperti itu, kata-kata yang kalian kuasai jadi banyak. Ya, kalau jadi banyak ditambah sebagaimana pernah saya wasiatkan, sudah mufradatnya banyak ditambah paham nahu yang dengannya tastati'una an tadbituna awakhir al-kalimah. Dengan ilmu nahu kalian bisa memastikan harakat akhir. Ya, ini dengan dhammah, fathah, kasrah, sukun bisa memastikan dengan harakatnya. Dan juga dengan ilmu sharaf. Sharaf kalian bisa memastikan harakat yang di tengah. Ini al-maktabu, al-maktibu, al-miktabu, al-mukattabu, al-mukatibu. Ya. Itu dengan sharaf. Dengan sharaf kalian tahu harakat yang di tengah. Cukup dengan tiga ini saja. Terus menerus belajar, insyaallah bisa baca kitab. Ya. Insyaallah teman-teman bisa baca kitab. Setidaknya kitab-kitab yang mudah, kitab-kitab ulama kontemporer, terutama kitab Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu terkenal bahasanya mudah. Naam, alladhi ba'dahu. Al-qamisu. Ya, tadi udah. Ya. Al-qamisu wasikhun. Baju itu bersih. Naam. Wasikhun. Qatar. Qatar. Ya. Amma wasikhun diddu nadhifun. Nadhifun diddu wasikhun. Ammal qamis hadithu ahdin bil ghusli fahuwa nadhif. Kalau baju yang baru dicuci bersih. Ammal ladhi ista'malnahu yawm wa yawmain wa thalathat ayyam hadha wasikhun. Rabi' tafadhal. Nah. Al-labanu baridun. Baridun, sahih. Laisa baridun. Baridun. Terjem. Susu itu dingin. Baridun bimaddil ba. Amma baridun maktabul barid, kantor pos. Al barid alladhi yusafiru bi sur'ah. Ya, barid itu yang dia pergi dengan cepat. Ya, maka beda artinya, hati-hati. Al khamis, tafadhal. Al masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Naam, al masjidu maftuhun, al ma'hadu maftuhun ayda. Amma maftuhun. Tulis ya. Didduhu mughlaqun, mughlaqun. Mana sudah kita tulis ya? Maftuhun didduhu mughlaqun. Hada qad akhadnahu. Ya, antonim ya. Ini kalau dibaca didduhu. Didduhu. Didduhu. Nazifun didduhu. Wasikhun. Thaqilun didduhu. Khafifun. Saghirun didduhu. Kabirun. Wahakadha. Ya. Naam. Alladhi ba'dahu. Al-hajaru kabirun. Batu ini besar. Batu ini besar. Sahih. As-sabi'. Siapa tadi? Siapa tu? Al-labanu baridun. Warma'u harun. Al-labanu. Iqra' awalan. Iqra' maratan ukhra. Al-labanu baridun. Baridun. Baridun. Al-labanu baridun. La. Al-ba. Al-laba. Al-ba fil laban bidunil mad. Al-labanu. Al-labanu baridun. Sahih. Al-ma'u harun. Naam, tarjim. Susu itu dingin, air itu panas. Naam. Ya. Dulu ketika masih belajar di Libya, mana dosen, ketika ada yang salah mat, marahnya dia minta ampun. Hah? Baridun? Mana ada air baridun? Gak ada itu. Ya. Ngamuk dia. Oh, boleh dia sadar, wah, mat itu sangat mempengaruhi dalam bahasa Arab. Naam, al-thamin. Al-imamu jalisu wal-mudarrisu wal-mudarrisu mudarrisu bi tashdidir ra. Al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Sahih. Imam itu duduk dan guru laki-laki itu berdiri. Naam. At-tasi', tafadhal. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Berapa jaraknya? Berapa jarak bulan? Bisa ngomong enggak bulan? Nah. Ya, Allah alam. Berapa ratusan ribu kilometer. Al-ashir, tafadhal. Al-mindilu rawibun, satu tangan itu bersih. Nah, sahih. Ya, lihat kan, tanpa harokat kalian sudah bisa baca. Ya, ternyata baca kitab dulu itu mudah kan? Ya mudah, konsepnya seperti ini. Kalian sudah tahu dulu katanya, nanti kalau ketemu katanya bisa baca. Mudah. Hanya tinggal diperbanyak tadi. Ya, kosa katanya. Tamrin ats-tsalits, at-tamrin ats-tsalits. Dha'il harakat awalan. Dha'il harakat. Imla'il faragha. Ya, kasih harakat dulu. Imla'il faragha. Fima yali. Ya, keduanya sukun. Fima yali. Yali. Biwad'il kalimati. Biwad ba'nya sukun biwada'il kalimati. Biwada'il kalimatil, biwada'il kalimatil munasibati, biwada'il kalimatil munasibati minal kalimati at-taliyati. Imla'il faragha fima yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimati at-taliyati. Imla isilah, ya, isilah al-faragh, tempat kosong atau titik-titik. Imla'il faragh, isilah titik-titik fima yali berikut ini. Fima yali berikut ini biwad'i dengan meletakkan, biwad'i dengan meletakkan, bi itu dengan, wad'i masdar dari wad'a meletakkan, al-kalimati kata, al-munasibati yang cocok, biwad'i al-kalimati al-munasibah dengan meletakkan kata yang cocok, min dari al-kalimati at-tariyati dari kata-kata berikut ini. Loh kok berikut ini lagi ini at-tariyati? Karena at-tariyati dalam fima yadi, yadi itu satu istiqaq, satu pecahan kata. Waliya yadi fahuwa tuluyun wadaka talin fahuwa talin, talin isim fa'il mudakkar, kalau isim fa'il mu'annath fahuwa taliyatun, satu istiqaq dia, satu pecahan kata. Yali fi'il mudhari'nya, taliyah isim fa'il. Maqra awalan al-kalimat jamilun, hayya iqra'u, jamilun, wasikhun, wasikhun, maftuhun, maftuhun, harun, harun, thaqilun, thaqilun, khafifun, khafifun. Ya, insyaallah ini pun sudah tahu semua maknanya. Saya mana tadi? Yang baca? Ya, tafadhal. Rukmul awal. Al-hajar. Mal hajar. Isi. Apa kata yang cocok? Al-hajaru apa? Hah? Isinya ah? Udah ada di situ. Lihat aja ke atas. Al-hajar batu. Tadi kan sudah di atas. Al-hajaru kabirun, batu besar. Al-hajaru, tapi yang besar enggak ada ini. Pakai kata apa ini? Al-hajaru. Hah? Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Itu dibatalkan, jangan kasih tahu. Ulang lagi nomor 2. Al-babu. Tarjim. Pintu itu. Habis dikencingin anjing ya? Hah? Cocok enggak kotor? Ya. Udah keluar belum kata pintu kotor? Belum kayaknya. Ya, coba diingat-ingat lagi. Al-babu kata yang cocok apa? Al-babu. Hah? Maftuhun, sahih. Tarjim. Itu terbuka. Naam. Al-thalif. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Jamilun, tarjim. Bulan itu indah. bulan itu indah. Naam, al-qamar. Orang Arab suka sekali dengan al-qamar, dengan bulan. Ya. Makanya yudrabu bihil jamal. Ya, apa gambaran keindahan itu selalu dengan bulan. Ar-Rabi', tafadhal. Naam, sahih. Al-Khamis. Sampai mana tadi? Udah? Ah, minal awal. Al-Mungiri. Ah? Al-Mungiri. Al-Mun. Al-Mun. Al-Man. Al-Min. Al. Mi. Al-Mindiri. Al-Mindi. Mindili. Al-mindilu wasikhun. Wasikhun, tarjim. Aku tangan ini kotor. Naam, sahih. Ya. Harakat itu nahnu nasma' faqat min al-Arab. Ya, kita dengar bagaimana orang Arab mengucapkan, ya sudah kita ikuti. Ya, naam ba'dul kalimat lahu ikhtiyarat min al-harakat. Kalafzu ad-dalalah. Ad-dalalah yajuz an taqul ad-dalalatu wad-dilalatu wad-dulalatu. Kullu dhalika sahih. Ya, itu namanya muthallathud dal. Dalnya bisa dikasih tiga harakat. Itu sahih. Arabiyyatun fasihah. Wa kadhalika al-mushafu, al-mishafu, al-mashafu. Dzakara Imam Nawawi anna kullu dhalika aidan sahih. Tapi enggak semua bisa di seperti itu, ya. Tidak semua bisa di kasih pilihan seperti itu. Kita hanya mendengar dari orang Arab bagaimana yang termaktub dalam kamus-kamus bahasa Arab. As-sadis, tafadhal. Al-labanu habun. Susu itu panas. Susu itu panas, sahih. Ya. Gampang kan ya? Ya, mengisi itu gampang. Ya, sudah bisa ini berarti bikin kalimat. Tamrin al-rabi' iftahu sofhat sita ashrata. Sofhat sita ashrata. Siapa? Okay. Ikra al-amr. Baca perintahnya dulu. Imla'il al-faragha. Kalimatin. Kalimatin nasibatin. Nah, terjem. Sila. Al-faraq. Al-faraq, ma'ruf hadha. Ya. Berikut ini dengan meletakkan. Dengan meletakkan. Kata-kata. Kalimah. Kalimah wahidah. Dengan meletakkan kata. Kata yang cocok. Kata yang cocok ya, tapi sekarang tidak ada pilihannya. Ya. Tolong pilih sendiri, lebih gampang. Ya, tidak ada pilihannya, bebas. Ya. Waktu awal. Al-qamisu nazifun. Terjem. Naam, sahih. Al-thani. Al-qalamu mansurun. Pulpen ini patah. Pulpen ini patah, sahih. Al-thalith. Al-labanu baridun. Ya, tarjim. Susu ini dingin. Ya, susu ini dingin, baridun. Rabi'. Al-masjidu qaribun. Ya. Al-masjidu qaribun, sahih. Qarib li dalalati ala masafah, menunjukkan jarak. Jarak dekat. Al-khamis. Al-baitu ba'idun. Tarjim. Rumah itu jauh. As-sadis. Tafadhal. Alah. Waqifun. Apa itu? Ya, tutup. Coba waqifun mana? Apa makna waqif? Waqif. Apa makna waqif? Hakada waqif. Hada waqifun. Hada jalisun. Haulai julus. Apa makna waqif? Hai. Nah. Al-waladu waqifun. Tarjim. Anak itu berdiri. Anak itu berdiri, ya. Waqifun berdiri. Waqifun tawaqqafa ba'da an taharraka. Diam. Waqifun ay waqafa malan. Dia mewakafkan harta. Adapun waqifun wazan fa'ilun itu setara dengan isim maf'ul. Waqifun setara dengan mauqufun. Mauqufun harta yang diwakafkan. Ini anak saya wakafkan. Ya, antum pernah wakafin anak? Ya. Wakafin anak buat apa? Ya. Ya, kecuali Allah alam, Ummu Sulaim dia menyiapkan Anas bin Malik untuk jadi khadim, tapi apakah itu dikatakan sebagai wakaf? Ya, tidak juga ya, nyatanya tetap merdeka. Sabi', tafadhal. Al-imamu jalisun. Tarjim. Nah, sahih. Al-thamin. Nah. Pak Wibisono. Kabir, apa makna kabir? Al-hajaru kabirun. Terjem. Batu ini besar. Nah, sahih. At-tasi'. Al-kitabu qadimun. Terjem. Kitab itu lama. Nah, sahih. Al-ashir. Al-jami'atu. Al? Al-jami'atu jami'atu unzur fi ta marbutah la yunasib ma'a jadidun yunasib ma'a jadidah al-qalamu jadidun terjem pulpen itu baru ya. Al-jami'atu jami'ah universitas, bisa saja kalian katakan hapus saja ta marbutah. Al-jami'u jadidun, masjid jami' baru. Jami' itu yutlak ala masjidun. Ya, masjid jami'. Masjid jami' ya baru. Summa ya. Al-kalimatul jadidah. Hayya naqra'u man. Al-qamaru. Jadidun. Qadimun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Thaqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Naam, hadha al-kalimat al-jadidah fi hadha ad-dars. Tafadhal alladhi ba'dahu iqra' wa tarjim. Siapa? Tuhan ya? Kalimat al-jadidah. Naam. Al-qamaru. Tarjim. Bulan itu. Bulan saja. Bulan saja. Naam. Jadidun baru. Baru, sahih. Qadimun. Qadimun. Qadimun diddu jadidun. Qadimun. Hah? La, laisa. Amma hadha maftuh. Terbuka hadha maftuh. Amma hadha qadim. Qadim hadha. Hadha jadidun wa hadha qadim. Ma ana qadim. Unzur hadha. Hadha jadid. Ma zala fi balastik. Amma hadha qadim. Qadim fihi. فيه لف وفيه كتابة هذا كتاب قديم ما معنى قديم نعم صحيح الذي بعده واسخ نعم ترجم نعم صحيح ثم نظيف Nazifun. Nazifun. Bersih. Naam. Ilal awal. Pak, tafadhal. Harun. Panas. Naam. Thumma? Baridun. Dingin. Naam. Thumma? Saghirun. Kecil. Naam. Kabirun. Besar. Naam, sahih. Khalfahu. Tentukan. Naam. Sun. Mata. Naam. Tertilun. Berat. Naam. Khafifun. Khafifun. Khafifun. Hada khafifun. Hada khafifun. Hada khafif. Naam, sahih. Thumma? Jamilun. Indah. Naam. Waqifun. Ha? Waqifun. Waqifun. Naam. Tarjim. Berdiri. Naam, sahih. Thumma? Jalisun. Jalisun. Duduk. Duduk, sahih. Hada kalimatu jadidah fi hada ad-dars. Thumma qala asy-syekh najmun an-najmu. Hayya iqra'u. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Diikun ad-diiku. Diikun ad-diiku. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Ya, fi hadhihi al-kalimat asyara al-muallif ila anna hunaka kalimatun idza zida alif lam syuddida harful awal wa udgima ila lam. Kalau ada kata yang ketika ditambahkan alif lam maka dia ditasydidkan dan diidghamkan dengan lamnya. An-najmu, ad-diku, ar-rajulu, at-talibu. Beda dengan al-qamaru, al-baitu, al-hajaru, ya, lamnya dibaca. Itu nanti pelajaran yang sesaat bagi kita pelajari. Ya, di sini Syekh ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Coba saya sampai sini, hal min soal, tafadhal. Ada yang tanyakan? Ya. Mau tanya ke qonimun, lama itu artinya bisa usia juga enggak atau hanya masa? Enggak, bukan usia. Enggak kayak Indonesia kan lama itu bisa lama gitu atau lama itu lama itu gitu. Waktu. Masa waktu ya. Saya sudah lama menunggu. Enggak, kalau lama menunggu itu bukan pakai qadim. Pakainya tawil. Intazartu tawilan. Saya sudah menunggu lama. Yakni intazartu waqtan tawilan. Saya sudah menunggu dalam waktu yang panjang, yakni lama. Bukan dengan qadim. Ya. Qadim itu kaitannya dengan yang dia usia bendanya sejak masa awalnya, ya, bukan untuk kata menunggu. Tanyakan, silakan. Hah? Jamilun qabihun. Diduhu qabihun. Jamilun Jamilun diduhu qabihun. Ya, ini bagus, indah. Lawannya jelek. Qabih. Hamid soal, tafadhal. Kalau ada yang lagi? Ya. Al hajar itu apa ini? Dia al itu tidak, ya. Ar-rajul waqifun, laki-laki itu berdiri. Asalif. As-sukkaru. Bitashdidi sin wal kaf. Tafadhal. Iqra. Ulang bacanya. As-sukaru. As-sukaru. As-sukaru hulwun. Hulwun. Tarjim. As-sukar mana sukar? Naam. Sukar wada'tu sukaran hadha fi syai. Fa syaribtuhu fa wajadtu ta'ma sukari. Rasa gula apa? Naam, hadha hulwun. Ar-rabi'. At-taribu maridun. Taribu maridun. Tarjim. Naam. Belajar itu. Belajar itu apa? Maridun. Maridun sakit. Maridun sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad minkum min al-ghaiti marda. Marid bidu sahih. Sahih. Au salim biduni ayyi marad, tidak ada penyakit apa-apa. Sahihun au salim didduhu mariyad, didduhu mariyad. Hah? Alamun. Alamun ya, pertanyaan bagus ya. Ada mariyadun. Mariyadun sifatun li syakhsi, untuk sifat orangnya. Al marid hadha li syakhs, nakul hadha idhab ma'al marid ila al-mustashfa, pergi dengan yang orang yang sakit ke mustashfa. Masdaruhu maradun. Maradun ya, maradi humma, sakitnya, penyakitnya itu maradun. Ada juga kata alamun. Alamun. Alamun itu gimana ya cara ini ya, titik sakitnya, titik sakitnya. Wajadtu alaman fi batni, yang bagian yang sakitnya, bagian yang sakit adalah perut saya, saya terasa sakit di sini. Penyakitnya apa? Penyakitnya sakit perut. Mal marad, al maradu ishal. Aina wajadtu alam, wajadtu alam fi batni, saya merasa sakit di perut. Ternyata apa penyakitnya? Penyakitnya ishal, sakit perut. Paham ini? Bedanya marad dengan alam? Wajah sini. Hah? Wajah sini, wajah Allah. Wajah. Wajah Allah, sin. Wajah, wajah. Sakit kepala wajah. Kalau wajah sama dengan alam. Wajahun sama dengan alamun. Ash'uru biwaja'in fi ra'si. Ash'uru biwaja'in aw bi'alamin fi ra'si. Limadha? Li'annani li'annani usibtu bimaradil humma. Saya merasa kepala saya sakit. Wajah sama dengan alam. Wajah sama dengan alam. Kenapa? Karena saya terkena penyakit demam. Bisa dibedakan ya antara marad dengan alam. Maradun penyakitnya, alamun bagian sakitnya, ya, bagian sakitnya. Untuk menjelaskan titik yang sakitnya, yang salahnya. Menjelaskan apa? Ya, kalau marid ada marud sama alamud. Iya. Selain kata marid. Selain kata marad. Selain kata marad. Apa ya? Selain kata marad. Ada saqamun, tapi apakah saqamun betul mufradat? Karena seperti di surat As-Saffat, faqala inni saqim. Ibrahim berkata saya sakit. Masdarnya saqamun. Tapi apakah betul setara dengan marad, itu perlu dilihat lagi di kamus. Apakah saqamun setara dengan marad? Ya, atau ada perbedaan? Tafadhal alladhi ba'dahu. Siapa tadi? Terakhir? Ya. Mana yang belum? Oh ya. Adiku jamilun. Tarjim. Ayam jago yang indah. Ayam jago indah. Loh kok ayam jago indah? Katanya jago. Dandan dia. Hah? Apa yang indah? Kok alam bisa suaranya, bisa bulunya. Adiku jamilun yusufu bil jamal. Alladhi ba'dahu min al-awwal, tafadhal. Ad-daftaru jadidun. Absen baru. Absensinya baru, ya. Ad-daftar na'am sahha an yuqal hadha daftarun. Wa sahha aydan an naqul anna hadha kitabun. Hadha kitabun. Al-kitab idza kana fihi kitabah. Amma ad-daftar mithla hadha. Hadha daftar, na'am sahih. الكتاب الفراغ ثم تكتب عليه أنت الذي تكتب عليه والكتاب فراغ فراغ من الكتابة هذا يقال له أيضا دفتر itu juga namanya daftar. السابع تفضل. pedagang itu kaya صحيح. Naam ad-dukan hada al-famart wa indomart au ad-dukan asyakhsi toko, ya. Ad-dukanu maftuhun wa didduhu mughlaqun. Ad-dukanu mughlaqun idha aqfalnahu bi al-miqfal fa naqul annahu mughlaqun. At-tasi' al-waladu faqirun. Anak itu miskin. Anak itu miskin, ya. Fakir kalau di kita disamakan dengan miskin, fakir miskin. Lakin fil lughati al-arabiyyah yakhtalif baina al-faqir baina faqir wa miskin. Faqirun ab'asu minal miskin. Ya, kalau fakir itu lebih parah. Ya, dia tidak ada pekerjaan sama sekali atau makan, dia tidak memiliki makanan, tidak memiliki sesuatu untuk dimakan sama sekali, atau kadang makan, kadang tidak makan. Sedangkan miskin dia lahu amal, tapi ya yang dia dapatkan atau penghasilannya itu kurang dari kebutuhan, ya, kurang dari kebutuhan. Hada yuqalu lahu miskin. Al-ashir tufahu ladidun. Apel itu enak. Apel itu enak, sama saja, ya. Ladidun, ya, yuqalu li al-at'imah, untuk makanan yuqalu lahu ladidun. At-tufahu ar-ruz, ar-ruz al-fadani, ruz wartaq ladidun, ya. Ruz wartaq ladidun, mendoan ladidun, ya. Hala yuqal li kulli ta'amin, ya, boleh untuk semua makanan, ya. Naam, al-hadi ashar. At-tabibu tabibun wal maridu qasirun. Doktor itu tinggi dan pasien itu pendek. Dan pasien itu pendek, sahih. Ya, unzur ila hadhihi al-jumal fihi kalimatun jadidah fi hadha. Ya. Masalan khulun, khulun hadha ta'amu sukkar. Ta'amu sukkar hulwun. Ta'amu laban in kana fihi sukkar aydan fihi hulwun. Ta'amu qahwah, qahwah, kopi, in lam yujad fihi sukkar murrun. In lam yujad fihi sukkarun fahuwa mur, ya. Al-qahwah mur, itu nama-nama rasa, ya, nama-nama rasa. Tadi Hah? Ya. Ya, hulwun ta'amu sukar. Hulwun. Ammal qahwah murrun. In kana biduni sukar murrun. Thumma ta'hamidun. Ha-mi-dun. Ha-mi-dun. Ta'mul burtuqal. Burtuqal. Law akalnahu ta'an. Hada hamid. Ha-mi-dun. Rasa jeruk. Kalau asin saya lupa, ya. Saya lupa asin ada, tapi lupa. Ya, malih apa-apa ya, malih. Enggak juga. Apa malihun? Saya lupa. Kalau milh, milh itu garam. Tapi rasanya saya lupa. Kalau di Quran fihi adbun furatun wa hadha milhun ujaj. Ujaj itu pun asin, tapi apa? Di ada di surat ini apa? Di surat Al-Waqi'ah. Ini pun ujaj itu iya lawan dari tawar. Tapi ini yang fasohahnya agak tinggi ini. Ini orang Arab enggak mengucapkan ini yang fasohahnya tinggi. Wa hadha milhun ujaj. Ini air yang asin, tapi itu jarang digunakan sama orang Arab. Ada lagi sebenarnya. Ya, dari sini lihat kata-kata ini yang diantara mufradat baru hulwun, mariyudun. Ya, hulwun, mariyudun, ad-dukanu. Ya, ad-dukanu at-tufahu al-ladidun. Ya, itu kata-kata yang baru, maka ya diingat-ingat ya. Sambil diulang-ulang pengucapannya. Tamarin ya, lanjut latihan-latihan yang berikutnya. Sampai mana tadi? Pak Ayi, Pak Hizan udah? Ya, iqra'il amr. At-tamrin al-awwal. Baca perintahnya dulu. Iqra' waktub ba'du dawtin awakhiril kalimat. Naam, tarjim. Bacalah dan tulislah tempat yang kosong. Ma dabti. Ma dabti dengan memastikan. Dengan memastikan akhir dari kata. Nah, akhir kata yakni al harakatul akhirah. Tafadhal. Al babu. Al babu sahih. Ada di ba'dahu? Pintu. Naam. Ada di ba'dahu? Al tajiru. Unzuru At-tajiru. Naam, bitashdidi ta. At-ta musyaddadah. At-tajiru. Mana makna? Pedagang. Pedagang, sahih. Khalfahu Al-Najmu. Bintang. Bintang, sahih. Thumma Al-Qamar. Bulan. Bulan, sahih. Thumma Ad-Dikur. Adikku. Adikku, mana makna adik? Ayam jago. Ayam jago. Man zau, man zaujuha? Man zaujuhu? Ya. Bininya siapa? Dajajah. Siapa? Dajajah. Nanti hadir walimahnya. Ad-dajajah sudah kita tulis. Ayam betina ad-dajajah. Ad-dajajah. Adikku wa ad-dajajah. Tuma? Al-ma'u ayyub. Naam, sahih. Tuma? As-sa'iru. Dipan. Ya, dipan atau kasur. Tuma? Al-baitu, rumah. Sahih. Tuma? Al-masjidu, masjid. Naam. Tiba-tiba ada, Bu? Al-rajulu. Orang tua. Hah? Lelaki dewasa, ya. Karena dia tidak pasti tua ya. Kalau pasti tua itu asy-syekh. Kalau sudah ada kata tua itu asy-syekhu. Ya, asy-syekh itu baru tua. Tua itu kalau bahasa Arab batasannya 50. 50 tahun asy-syekh, yuqalu lahu asy-syekh. Kalau 40 belum, ya. 40 itu apa ya? Dia masih dikatakan ar-rajul. Ar-rajul. ya, kalau di beberapa ayat hatta idza balagha asyuddahu, sebagian orang menafsirkan bahwa itu umur 40. Ya, tapi mudahnya ar-rajul. Tsumma as-sukkaru. La, al-kaf bidunil mad. Bit as-sukkaru. As-sukkaru. Al-kaf bidunil mad. As-sukkaru. La, as-sukkaru. As-sukkaru. Nah, habis kaf langsung ra, jangan dipanjangkan, ya. Tsumma min al-awwal. As-sukkar, ma makna sukkar? Gula. Ya, gula. Tsumma min al-awwal. Al-waraqu. Daun. Naam, sahih. Al-waraqu daun. Ya, unzur ila hadhihi al-kalimat. Ya, lihat kan, ini gundul. Kalian pada bisa baca. Gampang, benar-benar gampang baca kitab gundul itu. Ya. Dulu pas awal saya belajar bahasa Arab, adiku as-sukaru diidghamkan ditambah tasdid dengan huruf setelahnya. Itu nanti bahasan detailnya dan hurufnya apa saja ada. Sebentar lagi insya Allah kita akan pelajari. Syamsiyah. Iya, syamsiyah dan qamariyah. Alif lam syamsiyah dan qamariyah. Tib thumma sil tafuz bidhani am da'su azannin zur syarifan lil karam. Paham gak? Paham ya? Tib thumma sil tafuz bidha ni'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Itu kumpulan semua huruf-huruf syamsiyah dikumpulkan oleh Arimu al-Jamhuri dalam Tuhfatul Atfal. Ya. At-tamrin ats-tsani. Sampai mana tadi? Ya, tepat. Ikbaril faragha fi ma yali fi wad'in kalimatin munasibatin. Terjem. Istilah tempat kata titik-titik berikut ini dengan memastikan kalimat bi wad'i. Bi wad'i. Bi wad'i kalimatin munasibatin. Bi wad'i, mana bi wad'i? Meletakkan. Yang cocok ya. Kalau di kitab-kitab fikih, iddatul hamili biwad'il hamil. Iddahnya wanita yang hamil dengan dia mengeluarkan isi hamilnya, melahirkan atau keguguran, selesai iddahnya biwad'i. Naam, al-awwal. At-tabibu ghaniyun. Terjem. Oh, dokter pada kaya ya? Kenapa dokter pada kaya? Mahal. Ya, sekolahnya mahal. Ya, ngomong-ngomong sedikit sama dokter aja cepek. Ya, udah enggak ada cepek kali. Udah lebih. Ya. Naam, ada di mana? Ar-rajulu mariyudun. Ar-rajulu mariyudun. Tarjim. Iya, ar-rajulu mariyudun, lelaki itu sakit. Tapi ini nomor 3. Nomor 2 nya ada di mana, tafadhal. Al-Qur'an mari itu udah. Coba yang nomor 2 nya As-sukaru khulwun. Tarjim. Gula itu manis. Gula itu manis. Ada lagi yang manis selain gula? Walad, anak. Anak itu manis. Anti hulun. Ya, lebih al-labanu. Al-labanu ladidun. Sahih, tarjim. Susu itu lezat. Naam, al-labanu ladidun. Al-khamis. Al-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Dokter itu tinggi. Emang enggak ada dokter pendek? Ada gak? Ada aja. As-sadis. Ainsan. Al-wadanu Al-waladu qasirun. Tarjim. Anak itu pendek. Sahih. Ya. Hada at-tamrin al-thani. Thumma at-tamrin al-thalith. At-tamrin al-thalith ikhtiarat. Dha'il harakat awalan. Ya, kasih harakat dulu. Ikhtar kalimatan. Ikhtar kalimatan minal qa'imati alif. Minal qa'imati alif. Minal qa'imati ba. Tunasibul kalimata. Tunasibul kalimata allati. Allati ya'nya sukun, lamnya tasydid. Allati fil qa'imati alif. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati alif. Ikhtar, ikhtar, pilihlah. Ikhtar fi'il amr. Min ikhtara yakhtaru. Ya, ikhtiaran fahuwa mukhtarun wadhaka mukhtarun. Ikhtar, la takhtar. Ikhtiar, ikhtiar dari bahasa Arab. Pilihlah kalimatan, kata. Min, dari. Al-qa'imati, daftar, daftar ba. Pilihlah kata dari daftar ba. Tunasibu, tunasibu yang cocok. Makanya tadi minal kalimatin munasibah. Satu istiqoq dia, satu pecahan kata. Ini fi'il mudhari, ya, kata kerja. Munasibah isim fa'il, ya, kata benda. Yang cocok al-kalimata dengan kata allati yang fil qa'imati alif, yang ada di daftar alif. Ya, tunasibul kalimat allati fil qa'imati alif, yang cocok dengan kata yang berada di daftar alif. Nah, ini pilih kata. Ya. Sampai mana tadi? Nah, tafadhal. At-talibu. At-talibu. At-talibu. Masih. Hah? Maridun. Maridun, at-talibu maridun, tarjim. Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit, sahih. Cuma lagi Pak Dahu. At-tukanu maksurun. Toko itu buka. Sahih. Naam. Ada di mana? At-tufahu At-tufahu Tufah itu apa? Apa sahih? Naam. Apa khabar yang cocok? At-tufahu. Hah? Ladidun. Ladidun, tarjim. Apel itu enak. Apel itu enak. Enak. Hah? Khulwan sahih juga. Khulwan sahih juga. Kalau harun soalnya enggak? Ada. Apel goreng, kali ada apel goreng. Ada enggak? Belum ada kayaknya. Mantap enggak tuh buat jualan? Ya. Hah? Ada. Oh, keripik, jadiin keripik. Ya. Keripik apel. Kalau at-tufahu baridun, sahih enggak? Sahih, baridun. Dimana? Dari anna fil adah, annahu yudha' fi thallajah. Biasanya ditaruh di kulkas. Berarti ba'dahu al-ma' Tarjim. Air itu panas. Air itu panas. Naam. Pak Reza. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Naam, al-hajaru thaqilun. Al-qalamu. Al-qalamu maksur. Tarjim. Pena itu patah. Naam, al-qalamu maqsurun. Hada al-kalimat al-munasibah. Thumma khatama al-muallif bi dhikri al-kalimat al-jadidah fi hadha ad-dars. Naqra'u ma'an khulbun khulbun maridun maridun ad-dukkanu ad-dukkanu ghaniyun ghaniyun tawilun tawilun faqirun faqirun qasirun qasirun at-tuffahu at-tuffahu. Coba iqra wa tarjim. Khulbun manis. Naam. Maridun sakit. Thumma ad-dukkanu ad-dukkanu ad-dukkan. Hada dukkan al-famarat indomaret. Naam sahih. Im ad-dukkan al-muhim annahu li bay'il asya. Tempatnya untuk jualan. Mau dia wujudnya indomaret, mau alfamaret, mau lapak pasar, mau toko ruko seperti ini, kullu dhalika yusamma dukkan. Kalau bahasa Arab kuno hanut. Hanut. Kalau bahasa Arab di kitab-kitab zaman dulu tentang ulama, hanut. Tapi kalau bahasa Arab modern ad-dukkan. Cuma ya. Kaya, sahih. Min al-awwal. Tawilun. Atau itu tawil? Apa itu tawil? Apa tawil? At-tabibu tawilun. Apa? Tawil. Tinggi. Tinggi, ya. At-tawil ketika menerjemahkan dilihat. Hal hadza yuqalu lisyakhsi am lisyai'i? Apakah dia untuk orang apa untuk benda atau untuk hal yang lain? Terjemahannya disesuaikan. Disesuaikan. At-tabibu tawilun, tawilun tinggi, ya. Al-hablu tawilun, talinya panjang. Bukan talinya tinggi, ya. Talinya bukan tinggi, tapi panjang. Dokternya bukan panjang, tinggi, ya. Lihat dia ketika menerjemahkan sama katanya tawil, tapi dilihat konteksnya itu dinisbatkan untuk siapa. Ya, dinisbatkan untuk siapa. Thumma faqirun miskin. Sahih. Qasirun pendek. Pendek. Thumma tufahun apel. At-tufahu apel. Sahih. Ilahuna hal min su'al. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Tapi di hadal qadar kita cubakan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.